Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwadifillah azukumullah. Kembali kita melanjutkan bidillahi subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita dalam mengkaji atau membahas tentang arkanul iman, rukun-rukun keimanan atau pokok-pokok keimanan yang berjumlah 6. Dan kita masih dalam pembahasan rukun iman yang ke-4, yaitu al-imanu birrusul, keimanan terhadap para rasul. Alhamdulillah, pada kajian sebelumnya telah kita sampaikan tentang adanya perbedaan antara nabi dan rasul. Di samping itu ada sisi persamaan antara nabi dan rasul. Nabi dan Rasul, di antara persamaannya adalah mereka diutus dari kalangan manusia, ya, bukan dari kalangan jin, ya, sehingga tidak ada yang namanya Nabi ataupun Rasul yang Allah angkat dari kalangan jin. Kemudian yang kedua, Nabi dan Rasul Allah pilih, Allah angkat dari kalangan laki-laki, bukan dari kalangan wanita atau perempuan. Sehingga kalau ada yang mengklaim, mengaku sebagai nabi ataupun rasul, ternyata jenis kelaminnya adalah perempuan atau wanita, maka kadzdzab. Ya, dipastikan dia sebagai pendusta. Yang ketiga, bahwa nabi dan rasul status mereka adalah al-hur, orang yang merdeka, bukan hamba sahaya, bukan budak. Dan juga persamaan yang lain, yang keempat, adalah bahwa mereka sama-sama Allah perintah untuk menyampaikan syariat yang mereka terima, ya, berupa wahyu. Nah, ini sisi persamaan. Sisi perbedaan di antara yang para ulama jelaskan, yang pertama adalah bahwa nabi diutus oleh Allah dengan membawa atau meneruskan syariat nabi yang sebelumnya. Ini nabi. Adapun rasul itu membawa syariat yang baru. Ya, syariat yang baru. Kemudian juga nabi kebanyakan atau mayoritas Allah utus itu ke tengah masyarakat ataupun kaum yang mereka muwafiqin, menerima dakwahnya, ya, menyambut dakwah dan seruan nabi tersebut. Adapun rasul, kebanyakan mereka diutus oleh Allah ke tengah masyarakat ataupun kaum yang menolak ataupun menentangnya. Nah, walhasil ini diantara kesimpulan yang para ulama jelaskan terkait dengan sisi persamaan dan perbedaan antara nabi dan rasul. Kemudian di sana ada beberapa catatan penting yang juga harus kita ketahui terkait dengan pembahasan ini. Bahwa yang pertama, ar-rusul itu yatafadhalun. Para rasul itu mereka bertingkat-tingkat keutamaannya, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan itu satu hal yang wajar. Ya, secara umum mereka adalah manusia-manusia pilihan. Ya, yang Allah pilih dari kalangan manusia, kemudian seleksi dengan seleksi yang sangat amat ketat, kemudian muncullah nama-nama mereka sebagai kandidat yang menerima mandat berupa syariat, ya, untuk disampaikan kepada umat. Ya, ini para rasul. Namun secara internal mereka, para rasul itu mereka berbeda-beda, ya, keutamaan dan kelebihannya. Nah, dan yang paling tingginya adalah yang dikenal dengan ulul azmi. Ulul azmi minar rusul. Dan mereka seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Demikian pula Asy-Syura ayat ke-13. Ya, dengan konteks ayat yang mirip. Allah berfirman, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan mereka para nabi, dan darimu wahai nabi, dan juga dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Ya, dan kami mengambil perjanjian dengan mereka dengan perjanjian yang kuat. Ya, yang kemudian para ulama menyimpulkan bahwa inilah yang dikenal dengan ulul azmi, para rasul yang mendapatkan keistimewaan dan kelebihan sebagai, ya, rasul-rasul yang utama. Ya, dan status ini tentunya bukan, ya, sekedar kebanggaan, ya, tapi luar biasa mereka raih, mereka capai dengan perjuangan dan pengorbanan. Ya, bayangkan Nabi Nuh alaihi salam berjuang, berdakwah kepada umatnya selama 950 tahun. Bukan hari. 950 tahun berdakwah kepada umat, mendakwahkan tauhid. Ya, mengajak mereka untuk kembali kepada fitrahnya, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan penghambaan kepada sesembahan-sembahan, ya, yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal siang dan malam, lailan wa nahara. Ya, namun ternyata, ya, yang mengikuti dan menyambut, merespon dan menerima dakwah beliau segelintir orang saja, sedikit, bahkan termasuk keluarga beliau sendiri, ya, dalam hal ini anaknya beliau, putra beliau, gak mau beriman. Ya. Dan demikian sunnatullah, ya, sesuatu yang sudah Allah takdirkan, dan itu ujian bagi umat, ya, dan terhadap beliau secara khusus, dan pelajaran bagi umat yang lainnya termasuk kita, bahwa hidayah biadillah, hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekuat dan sehebat apapun, sefasih apapun seseorang dalam menyampaikan syariat, menyampaikan nasihat, ya, teguran, namun apabila, ya, Allah belum berkehendak untuk melembutkan hatinya untuk menerima nasihat tersebut, maka, ya, hatinya bisa lebih keras daripada batu. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari ayat tersebut para ulama menyebutkan bahwa mereka inilah yang dikenal dengan ulul azmi, yang terdiri dari 5 nama. Yang pertama Nuh, ya. Kemudian Ibrahim. Yang ketiga Musa. Yang keempat adalah Isa. Dan yang kelima adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Ini 5 ulul azmi minar rusul. Yang kemudian dari 5 nama tadi dari kalangan para rasul diseleksi lagi, dipilih lagi. Ya. Bahwa dari 5 nama tersebut yang paling afdal adalah 2. Yang kemudian dikenal dengan Khalilur Rahman, yang mendapatkan status dan kedudukan ya, Khalil, kekasih Allah, derajat mahabbah yang paling tinggi. Ya, karena mahabbah para ulama membaginya menjadi beberapa tingkatan. Ya, ada mahabbah yang dikenal dengan orangnya habib. Ya, nah, lah di atasnya lagi itu yang dikenal dengan khalil, yang betul-betul dicintai, dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara manusia, bahkan di antara Nabi dan Rasul, hanya dua, dua nama yang muncul, dua nama yang Allah pilih, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, dan yang kedua adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian dari dua nama ini lagi diseleksi lagi, dipilih lagi, bahwa yang paling afdal, yang paling utamanya adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, maka ini menunjukkan bahwa di antara manusia yang paling bertakwa, yang paling beriman kepada Allah Azza wa Jal adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu tepat dan benar ya untuk kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan. Ya, dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam bermuamalah, ya, dalam interaksi dengan sesama manusia, semuanya mengacu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu inilah yang menjadi komitmen ahlus sunnah dari masa ke masa, untuk meniti jejak beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula orang-orang yang direkomendasikan oleh Rasulullah sebagai umat terbaik, umat pilihan, ini para sahabat, para tabi'in dan atba'u tabi'in, dan para ulama yang mengikuti jejak Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'u tabi'in dengan baik, ihsan. Nah, kemudian poin berikutnya yang kedua, bahwa kedudukan an-nubuwah ataupun ar-risalah, status sebagai nabi, status sebagai rasul, itu merupakan minnah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan iktisab, bukan sesuatu yang bisa diusahakan. Sesuatu yang bisa dipelajari, kemudian siapa saja yang berhasil kemudian berhak untuk mendapatkan titel itu, status itu. Tapi status ar-risalah, status nubuwah, ya, kedudukan sebagai nabi, sebagai rasul, itu murni hak Allah Azza wa Jalla. Allah yang memilihnya, Allah yang menyeleksinya. Siapa di antara manusia yang berhak untuk meraih dan mendapatkan kedudukan tersebut? Di dalam surat Al-Hajj ayat ke-75 Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah yastafi ayakhtar, Allah menyeleksi, Allah memilih, ya, para rasul dari kalangan para malaikat. Yang pertama, wa minan nas, dan dari kalangan manusia. Di sini Allah sebutkan Allahu yastafi, Allah yang memilih, menyeleksi dengan seleksi yang ketat, sehingga yang lolos itu betul-betul pilihan. Ya. Sudah lulus sensor. Ya. Sehingga di antara kelebihan para nabi dan para rasul itu jelas. Nasabnya, keturunannya, seluk-beluknya, latar belakangnya jelas. Ya. Apalagi Rasulullah alaihi salatu wassalam lengkap datanya itu luar biasa. Ya. Bahkan sampai hari ini pun ya, jejak zuriyahnya Rasulullah itu ada. Allah jaga itu. Nah, ini diantara kelebihannya. Oleh karena itu, dari sini pula sebagai bantahan kepada sebahagian mereka, terutama orang-orang filsafat, ya, orang yang menggeluti ilmu kalam, yang mengklaim bahwa kedudukan dan status nabi itu bisa dipelajari, ya, bisa dicari. Nah, siapa saja yang mau bisa, asal dia memiliki 3 kemampuan. Ya, barang siapa yang punya 3 kriteria ini, maka dia bisa menjadi nabi. Yang pertama, kata mereka, seorang itu apabila ingin menjadi nabi harus memiliki atau mempunyai al-quwwatul ilmiyah, kekuatan secara ilmu. Ya. Yang itu didapatkan bukan dengan cara belajar. Ya. Tapi semata-mata kekuatan pribadi. Kekuatan pribadi, bukan duduk bermajlis, ya, di hadapan seorang guru, seorang syekh, seorang alim, seorang ustaz, pembimbing, murabbi, mudarris, muallim, enggak. Bukan itu yang dimaksudkan mereka, tapi betul-betul murni kekuatan. Ya, pribadi secara ilmiah, hasil olah pikir pribadi. Ya, jadi dari sini orang yang ingin menjadi nabi, kata mereka itu IQ-nya harus encer, jenius. Ya. Kalau yang pas-pasan, mohon maaf katanya, sudah tereliminasi. Enggak cocok jadi nabi. Ya. Yang kedua, quwwatu takhayul. Punya kemampuan untuk berimajinasi, berkhayal tingkat tinggi. Ngayalnya luar biasa. Ya. Nah, jadi bukan cuma memikirkan sesuatu yang bisa dilihat, bisa disaksikan, tapi pandangannya itu melalang buana, entah kemana sudah. Ya. Kalau kita menuruti teori mereka ini, gila. Ya. Nanti lulusan, ya, nabi versi orang filsafat itu orang yang pandai lantur dan berkhoyal. Ya. Cerita kesana kemari gak ada dasarnya. Gak ada landasannya. Murni olah pikir sendiri. Yang ketiga, quwwatu ta'tsir. Punya kekuatan untuk bisa mempengaruhi orang lain dengan retorikanya, dengan kepandaian bicaranya, ya, dengan kelihayan untuk bisa menarik simpati orang. Ya. Kalau tiga ini ada, kata mereka bisa jadi nabi. Jadi sekarang masih dibuka lowongan, ya, lowongan untuk jadi nabi versi orang filsafat. Selama dia punya 3, ya, kemampuan ini, maka bisa menjadi nabi. Ini semuanya teori-teori yang mereka susun, yang mereka buat, kemudian mereka sebarkan di tengah umat, ya, tanpa landasan yang jelas. Kalau seperti ini, Nabi Muhammad, mohon maaf, gak lulus. Kenapa? Rasulullah, ya, gak bisa baca tulis. Gak bisa baca tulis. Ya. Nah, sampai-sampai ketika beliau mengadakan perjanjian, gencatan senjata, sulh Hudaybiyah, ya, itu yang menjadi notulennya, sekretarisnya, itu sahabat. Bukan nabi yang nulis, sahabat. Uktub. Tulis ini poinnya 1, 2, 3, 4. Bukan nabi. Nabi enggak bisa nulis. Nabi tidak bisa nulis. Ya. Demikian pula ketika Rasulullah ingin berdakwah kepada raja-raja di masa beliau untuk diajak masuk Islam. Nabi enggak bisa nulis. Tapi Nabi perintahkan kepada sebagian sahabat untuk menulis. Ya, substansi materinya itu apa? Ya, dalilnya apa, seruannya bagaimana, ditulis para sahabat. Nabi cukup stempel saja. Bahkan ketika wahyu pertama, ya, Allah turunkan kepada Rasulullah dengan diturunkan surat Al-Alaq ayat ke-1 sampai ke-5. Ya. Nabi didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam wujud aslinya, didekap oleh malaikat Jibril. Nabi ketakutan. Sampai diperintah oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, iqra." Ya Muhammad, baca. Apa kata Nabi? Ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Ya Muhammad, iqra. Wahai Muhammad, baca. Ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Ya Muhammad, iqra. Wahai Muhammad, baca. Saya enggak bisa baca, katanya. Diulang 3 kali oleh Rasulullah. Yang kemudian akhirnya diajarilah Rasulullah oleh Malaikat Jibril alaihissalam dengan 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhiril ayah. Ya. Oh, berarti saat ini mencela Nabi Muhammad ini. Ya. Ustaz mencela Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masa enggak bisa baca, enggak bisa nulis, ya. Mencela ini. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya, ini pujian dan sanjungan kepada Nabi. Bahwa ternyata ini membuktikan bahwa apa yang Nabi sampaikan itu murni wahyu dari Allah Azza wa Jal. Ya, bukan hasil olah, ya, pikir dan pendapat pribadi Rasulullah, bukan. Tapi itu murni dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bukan celaan kepada Rasulullah, tapi justru pujian dan rekomendasi bahwa ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Al-Quran yang sampai kepada kita, sunnah Nabi yang sampai kepada kita, yang itu merupakan warisan Rasulullah kepada umat, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu murni al-haqqul mutlak, kebenaran yang mutlak yang tidak bisa ditawar. Ya, kalau pendapat pribadi manusia, ya bisa ditolak, bisa diterima, tergantung. Ya, apabila sejalan dengan syariat diterima, kalau tidak ya mohon maaf ditolak. Tapi ucapan Rasulullah sepenuhnya diterima selama datang dari riwayat yang sahih dan hadis yang sahih. Nah. Baik. Kemudian yang berikutnya juga bahwa para nabi dan rasul ini Allah berikan kepada mereka tanda-tanda, ya, kenabian. Tanda-tanda kenabian. Ya, di antaranya adalah yang dikenal dengan mukjizah. Ya, mukjizah. Mukjizat. Ya, sesuatu yang di luar kebiasaan, yang itu merupakan wahyu, ya, kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Dan ini tidaklah sama dengan apa yang dialami atau yang dijumpai di kalangan para dukun, ya, ataupun tukang sihir, ya, tidak sama. Meskipun sama-sama sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia, ya, tapi beda. Mukjizat, ya, sebab dan latar belakangnya adalah karena mereka adalah nabi dan rasul. Ya, jadi bantuan dan pertolongannya langsung dari Allah Azza wa Jalla. Dan tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa mereka adalah nabi, mereka adalah rasul, utusan Allah, bukan orang sembarangan. Dan itu muncul, ya, Allah berikan ketika dibutuhkan. Misalkan ada tantangan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, muncul Allah berikan mukjizat. Yang kemudian para ulama, ya, lebih merestui dan meridhai dengan istilah ayat, bukan mukjizat. Ya. Adapun yang dialami, dijumpai pada sebagian para dukun, para tukang sihir, para tukang ramal yang bisa ini bisa itu, ya, itu sebab dan latar belakangnya itu bukan karena kesolehan, bukan karena kebaikan, ya, ketaatan yang ada pada mereka, tapi karena interaksi dan muamalah kerjasama mereka dengan jin, dengan syaitan. Ya, jadi beda. Nah, untuk mengetahui hal ini, ya, tinggal lihat aja orangnya. Ya, kalau nabi dan rasul sudah jelas sudah enggak ada sekarang. Ya, kalau sekarang misalkan ada orang yang bisa ini bisa itu. Ya. Nah, masuk api enggak kebakar. dipotong ya tangannya dengan sajam, senjata tajam, ya enggak mempan, malah mental, parahnya malah bengkok atau patah misalkan. Ya, sebagian mereka makan beling. Ya, beling. Yang kena kulit itu bisa luka, ini malah dimakan. Sebagian bisa terbang tanpa sayap. Bukan naik pesawat, terbang. Tung. Ya, sebagian bisa menghilang. Ya. Di hadapan orang, tiba-tiba muncul di belakang mereka. Dan seterusnya. Atau sebagian bisa berjalan di atas air. Ya, tanpa sampan ataupun perahu. Ya, melayang di atas air. Tinggal dilihat. Ya, kalau di zaman kita sekarang ini kebanyakan seperti itu, ya bisa dipastikan bukan orang-orang saleh. Ya, mereka kebanyakan adalah orang-orang taleh, fusaq dan fujar, bahkan kufar. Ya, sebagian mereka orang-orang kafir. Bahkan sebagian mereka mengaku sebagai muslim namun tidak nampak keislamannya. Ya, tidak nampak keislamannya. Bahkan diragukan keimanannya. Kenapa? Karena enggak imbang. Apa yang mereka lakukan dengan amalan praktek ya, ibadah yang mereka kerjakan. Nah, yang kemudian apabila itu muncul dari orang saleh, itulah yang dinamakan dengan karomah. Karomah. Jadi kalau hal-hal yang luar biasa tadi itu muncul datang dari seorang nabi dan rasul, namanya mukjizat ataupun ayat. Kalau muncul di kalangan orang-orang saleh, namanya karomah. Tapi kalau muncul dari orang taleh, orang-orang jahat, fusaq, fujar, kufar, ya, meskipun hebat kelihatannya, ya, itu adalah sihir. Nah, atau tipuan. Dan itu merupakan kerjasama antara mereka dengan kawanan jin ataupun syaitan. Kemudian berikutnya, bahwa para nabi dan rasul, mereka adalah ma'sumun, orang-orang yang terpelihara dan terjaga dari kesalahan dan dosa. Nah, perkara yang disepakati oleh para ulama adalah dalam hal menyampaikan syariat, para nabi dan rasul terjaga dari kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan syariat. Sepakat para ulama, gak ada khilaf. Oh, mereka ya tidak ada potensi untuk keliru dan salah dalam menyampaikan syariat. Pasti benar. Ya. Nabi ataupun rasul. Adapun perkara yang kedua, dari sisi apakah mungkin nabi dan rasul terjatuh dalam kesalahan? Bukan dalam hal menyampaikan syariat. Ini terjadi khilaf. Walhasil kesimpulannya barakallahu fikum, bahwa mereka para nabi dan rasul itu ma'sumu, ya, terpelihara dan terjaga dari terus menerus di atas kesalahan. Ya, kalaupun keliru mungkin, ya, sebagaimana yang terjadi pada sebagian mereka, terkadang keliru. Ya, tapi ketika ada teguran langsung, ya, mereka bertobat, istighfar kepada Allah Azza wa Jal, dan tidak terus menerus di atas kesalahan tersebut. Nah, inilah diantara akhlak para nabi, akhlak para rasul yang patut untuk kita teladani, kita contoh. Ya, kalau penukilan para salaf, ya, terlalu banyak untuk disebutkan. Nah, ini sebelum para salaf, para nabi dan rasul, demikian akhlak mereka ketika jatuh dalam kesalahan, kekeliruan. Dan itu suatu hal yang wajar. Bahkan dari ya, kejadian itu justru kita mendapatkan pelajaran, itulah pendidikan bagi umat, terbiah bagi umat. Ya, bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, bukan malaikat. Tapi sisi lebihnya adalah mereka ketika datang teguran dari Allah, langsung mereka tersadarkan dan bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh kecil, kisah yang ma'ruf, Nabi Adam alaihissalam. Ya, dalam kondisi sudah jelas Allah larang untuk mendekati dan memakan buah yang ada di dalam surga. Sudah dilarang oleh Allah, jangan kamu dekati, jangan kamu makan buahnya. Dan apa yang terjadi? Ya, Nabi Adam alaihissalam tertipu dengan bujuk rayu iblis. Ya, kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal di dalam surga dan seterusnya. Ya, cerita-cerita dusta yang digambarkan oleh iblis. Ya, sehingga kamu dilarang untuk makan buah ini. Akhirnya beliau pun alaihissalam, ya, terpojok kemudian terbawa dan akhirnya makan, sampai akhirnya turun teguran keras dari Allah Azza wa Jalla kepada beliau dan istrinya, yang kemudian beliau langsung tersadarkan. Ya, langsung tersadarkan, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, dan beliau tinggalkan. Yang kemudian konsekuensinya, beliau dikeluarkan dari surga, kemudian diturunkan untuk tinggal di bumi bersama istri beliau. Dan itu ada hikmahnya, dan itu bukan celaan, justru keutamaan. Perhatian, kesalahan yang terjadi pada sebagian nabi yang Allah kisahkan dalam Al-Quran ataupun hadis, itu bukan celaan kepada para nabi dan rasul, justru itu kemuliaan bagi mereka. Kok bisa? Dari sisi mana? Salah kok mulia? Iya. Bukan dari sisi mereka jatuh dalam kesalahan itu, tapi dari sisi mereka ketika jatuh dalam kesalahan, kemudian ketika diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka langsung tersadarkan, taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, kemudian memperbaiki dirinya. Itulah kemuliaan mereka. Sehingga dengan sebab itulah mereka menjadi mulia dan tambah mulia, tambah terhormat. Ya. Jadi kesalahan yang mereka alami justru menjadi sebab bertambahnya kemuliaan mereka. Beda dengan orang sekarang. Ya, mohon maaf. Semoga Allah lindungi kita dari sifat yang buruk itu. Jatuh dalam kesalahan, keliru jelas. Ya, diingatkan, dinasihati, diberikan masukan, lembut, keras, ngeyel, bersilat lidah kesana kemari. Ya, memutar kata panjang kali lebar penjelasan. Ya, kalau cukup dia mengatakan alhamdulillah, jazakumullahu khaira atas nasihatnya, atas masukannya, saya keliru, saya salah, ya, saya akan berbenah diri, saya akan memperbaiki, dan saya akan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Alhamdulillah, nikmat, tambah mulia. Sebagaimana Allah muliakan para nabi dan rasul. Ini yang namanya ma'sum. Ya. Nah, makanya pelajaran penting dari kaum muslimin agar mereka menanamkan dan menumbuhkan serta mengamalkan sikap tawadhu lillah subhanahu wa ta'ala. Ya, rendah hati. Nah, di hadapan kebenaran. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara poin penting juga dalam pembahasan ini adalah bahwa agama para nabi itu satu. Agama para nabi itu satu. Ya. Misi dan inti syariatnya sama. Yang berbeda adalah syariatnya, bentuk, tata cara, kefiah syariatnya, itu yang berbeda-beda. Adapun intinya sama. Ya, di dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Ya. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang mana misi dan dakwah mereka sama, satu, mengajak kepada umat an'ibudullaha wastanibu taghut, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal, mengesakan Allah dalam ibadah, mengikhlaskan ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, memurnikan tujuan dan niat kita dalam beribadah murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wastanibu taghut, dan meninggalkan taghut. Apa makna taghut? Kullu ma'ubida min dunillah, setiap yang disembah, yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini misi mereka sama. Ya, dari rasul yang pertama siapa? Nuh alaihissalam, sama yang terakhir Rasulullah alaihissalatu wassalam. Sama misinya ini. Terus apa yang berbeda? Yang berbeda adalah tentang kaifiat dan rincian detail dari syariatnya. Detail tentang syariatnya. Di zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad ada syariat puasa, ada syariat sholat, tapi tata caranya, kaifiatnya, wallahu a'lam, berbeda dengan sholat dan puasanya yang kita kerjakan, sebagaimana yang Nabi bimbingkan kepada kita. Beda. Mungkin istilah dan namanya sama, tapi rincian dan detailnya berbeda. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis Al-Bukhari, riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi, "Inna ma'asyiral anbiya dinuna wahid wal anbiya'u ikhwatun la'allat." Inna ma'asyiral anbiya dinuna wahid. Sesungguhnya kami, kata Nabi, seluruh para nabi, agama kami adalah satu. Agama kami adalah satu. Wal anbiya'u ikhwatun la'allat. Dan para nabi itu adalah seperti saudara sebapak. Ayahnya satu, ibunya banyak, beda-beda. Maksudnya apa? Inti syariatnya, misinya sama, mengajarkan tauhid dan memerangi kesyirikan. Satu. Tapi rincian dan detail syariatnya itu yang berbeda-beda. Wal anbiya ikhwatun la'allat. Ya. Oleh karena itu, agama apa saja yang ada di dunia ini, ya, dengan berbagai macam dan beragam istilah dan namanya, apabila misi, kemudian tata cara, kaifiyah, ataupun inti agamanya adalah bertolak belakang, kontradiksi dengan ajaran Islam, maka itu bukan Islam. Ya, bukan Islam. Agama Yahudi, agama Nasrani, ya, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, oh, macam-macam, entah ada berapa puluh, berapa ratus, entah berapa ribu kepercayaan, ideologi dan akidah manusia sekarang ini. Ya. Nah, maka dari sini ikhwan fillah nazakumullah, kita bisa memahami bahwa kalau demikian ajaran para nabi dan rasul apabila sama, berarti sesungguhnya apa yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad adalah sama. Kalau mereka kaum Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa itu betul-betul beriman dengan Nabi Musa, tentunya mereka akan beriman dengan Rasulullah. Sebagaimana kaum Nasrani ketika mereka betul-betul dan jujur beriman kepada Nabi Isa, maka tentunya mereka pasti akan beriman dengan Nabi Muhammad dan masuk Islam. Ya. Poin yang berikutnya adalah bahwa syariat yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam itu bersifat universal, bersifat universal, ini menyeluruh. Baik. Sekarang di sini kita akan menyebutkan tentang beberapa kekhususan, ya. Kekhususan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lebih spesifik lagi, ya. Lebih khusus lagi pembahasannya. Kalau tadi secara umum, lebih khusus lagi sekarang khasaisun Nabi alaihi salatu wasallam. Kekhususan Rasulullah dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah adalah khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Penutup para nabi. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40 Allah berfirman, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dan tidaklah Muhammad itu ayah salah seorang dari kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Khatam, khatam itu stempel. Ya, stempelnya para nabi, maksudnya satu hal yang ma'ruf di sini Allah sebutkan ungkapan ini agar kita mikir. Ya. Dan itu berlaku sejak dahulu sampai sekarang. Orang kalau buat surat, ya, buat surat ada kop, tahu ya, judul lembaga misalkan, kemudian temanya apa, ya, kemudian materinya apa, ya, terus terakhir sebelum ditutup ada apa, tanda tangan dan stempel, itu namanya khatam. Akhirnya di penghujung, di akhir surat itu namanya khatam, stempel. Ya. Lah, ini status Rasulullah sebagai stempelnya para nabi, ya, ini penutup para nabi. Dalam qiraah yang lain disebutkan khatim, khatiman nabiyyin. Kalau khatim itu maknanya nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Kalau dengan qiraah yang kedua tadi itu enggak ada kemungkinan yang lain kecuali menjelaskan bahwa Rasulullah betul-betul nabi yang terakhir, enggak ada lagi nabi yang setelah beliau. Artinya kalau ada yang mengklaim mengaku-ngaku di zaman kita sebagai nabi, ya, jangan dipercaya. Dusta, kadzdzab. Kan ini nas Al-Qur'anul Karim. Apalagi nabi sendiri yang menjelaskan, ya, ana khatamun nabiyyin, ya, la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelahku. Ya, setelah peninggalku enggak ada lagi. Ya. Ini kekhususan yang pertama. Ya. Berarti aliran-aliran sekte-sekte yang menisbahkan kepada Islam kemudian meyakini di sana ada nabi selain Nabi Muhammad sampai hari ini, berarti diragukan keislamannya, bahkan kufar mereka. Meskipun mereka sholat, meskipun mereka puasa, meskipun mereka haji. Ya. Nah, makanya para sahabat sepakat untuk memerangi, ya, Musailamah al-Kadzdzab dan para pengikutnya dari Banu Hanifah, yang mana Musailamah ini mengklaim mengaku sebagai nabi. Padahal mereka sholat, padahal mereka puasa, mereka bayar zakat, mereka haji, mereka umrah, mereka berbuat amalan soleh ini, amalan soleh itu. Tapi ini yang mereka selisihi, meyakini Musailamah sebagai nabi, diperangi oleh para sahabat. Abu Bakar ketika diangkat sebagai khalifah setelah Nabi wafat, langsung di antara misi pertama beliau langsung, ya, mengirim pasukan untuk memerangi para pengikut Musailamah, ya, setelah mereka enggan untuk bertobat. Taib. Masih tersisa beberapa poin yang lain, ya. Dari pembahasan ini insyaallah disambung pada kajian mendatang insyaallah. Sebelum ditutup ini ada sedikit pertanyaan, tapi mungkin di luar pembahasan. Pertanyaannya tentang mahram anak susuan yang perempuan. Apakah saudara laki-laki dari suami termasuk mahram? Saudara laki-laki dari suami. Anak susuan yang perempuan. Apakah saudara laki-laki dari suami termasuk mahram? Anak belum paham soalnya. Wallahualam, mungkin nanti bisa dilanjut ya ba'da sholah. Ya. Takut salah komentar dan merespon atau menjawab karena salah paham soalnya. Yang kedua, tentang orang yang masfuk dalam sholat jamaah yang mendapati imam dalam posisi ruku, apakah bagi yang masfuk tadi terhitung satu rakaat bersama imam atau tidak? Khilaf yang masyhur di kalangan para fuqaha tentang masalah ini, tentang orang yang mendapati imam ya dalam kondisi ruku, ya apakah terhitung dia mendapatkan satu rakaat ataukah tidak? Disebutkan dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, ketika Rasulullah sholat dengan para sahabat, kemudian Rasulullah mendengar ada suara terompah atau sendal, ya, dan ternyata itu adalah sahabat yang terlambat masuk jamaah sholat masbuk. Dia datang tergopoh-gopoh masuk masjid dalam kondisi imam sedang ruku. Dia berada di tepi pintu masjid langsung ikut ruku. Bayangkan, dia belum masuk saf, dia di pintu masjid sudah ikut ruku sambil jalan merapat ke saf. Kalau pintu masjidnya di sana, ya, datang tuk tuk tuk tuk sambil ruku jalan. Dan Nabi dengar suaranya itu, padahal Nabi sedang sholat. Ya, maka selesai sholat Nabi bertanya, siapa yang barusan melakukan hal itu? Kata sahabat tadi, saya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Ngaku sahabat tadi. Apa kata Nabi? Zadakallahu khirsan wala ta'ud. Kata Nabi, semoga Allah menambahkan kepadamu semangat untuk beramal saleh. Ya, tapi jangan engkau ulangi perbuatanmu. Ya, ini menjadi letak dan sisi perbedaan di kalangan para ulama. Apakah hadis ini menjelaskan tentang bolehnya atau teranggapnya seseorang itu mendapatkan satu rakaat ya ketika mendapati imam sedang ruku, karena Nabi di sana tidak memerintahkan kepada sahabat tadi untuk menambah rakaatnya kan? Tidak ada penjelasan itu. Ataukah Nabi ingatkan dari sisi bahwa sahabat tadi jangan tergesa-gesa, terburu-buru ketika mendatangi sholat? Terjadi khilaf terkait dengan hadis tersebut. Khilaf yang panjang, waktu yang tidak mencukupi untuk kita bahas, dan mudah-mudahan ya pada pembahasannya mungkin bisa dibahas secara lengkap. Namun terlepas dari itu, barakallahu fikum, di sana ada hadis. Hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu an dalam Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak ada salat. Ini tidak teranggap seseorang mendapatkan satu rakaat ya bagi mereka yang tidak membaca surat Al-Fatihah, Ummul Kitab. Ya. Maka hadis ini jelas dan tegas menunjukkan bahwa seseorang dianggap mendapatkan satu rakaat apabila dia sempat membaca surat Al-Fatihah. Ya. Nah, sehingga apabila dikompromikan dengan hadis tadi, maka hadis ini tidak ada ihtimal yang lain kecuali menjelaskan secara zahir wallahu alam bahwa memang seorang teranggap mendapatkan satu rakaat itu apabila dia membaca surat Al-Fatihah. Ya, ditambah lagi dalam beberapa riwayat dalam Ashabus Sunan, ketika Rasulullah menjadi imam, kemudian di belakang ada yang terdengar suara gumaman. Mungkin sebagian sahabat baca sesuatu di dalam sholatnya. Ketika mereka jadi makmum, selesai sholat Nabi tegur, "Saya mendengar kalian membaca sesuatu di belakang saya. Apa yang kalian baca?" Ya, ini ya Rasulullah. Kata Nabi apa? "La taqra illa bi fatihatil kitab." Jangan kalian membaca di belakang imam kecuali Al-Fatihah. Sehingga wallahu alam bisawab, dari beberapa hadis ini ya, sampai saat ini saya pribadi ya lebih condong kepada pendapat yang menyatakan wajibnya membaca surat Al-Fatihah ya pada setiap rakaat, baik sebagai imam atau sebagai makmum, baik dalam sholat yang sir ataupun yang jahriyah, sholat yang wajib ataupun yang sunnah. Wajib yang fardu ain ataupun yang fardu kifayah ya, seperti sholat jenazah sama hukumnya wajib membaca surat Al-Fatihah. Wallahu alam, itu yang zahir. Saya kira cukup sampai di sini, insyaallah dilanjutkan pada kajian mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, habdakumullah.